الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita sekarang masuk pada permasalahan yang kedua dari bab yang ketiga dari Kitabul Muamalat yang membahas tentang masalah al-qard. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutihi wa ba'd al-ahkamil muta'alliqati bihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat boleh berlakunya atau sahnya al-qard, pinjam meminjam. Wa ba'dil ahkamil muta'alliqati bihi, dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Ini poin yang pertama sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, namun sedikit kita ulang tidak mengapa. Qala awwalan, yang pertama, لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan syarat saudaranya tersebut juga harus meminjamkan sesuatu kepadanya setelah pinjaman yang pertama dikembalikan. لأن المقرض اشترط نفعا, karena pada gambaran yang seperti ini المقرض yang memberikan pinjaman itu memberikan syarat untuk dia mendapatkan suatu kemanfaatan. وكل قرض جرى منفعة فهو ربا, dan setiap pinjaman yang menghasilkan kemanfaatan bagi yang meminjamkan, maka itulah riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, menghasilkan kemanfaatan bagi yang meminjamkan hartanya, itu adalah riba. Dan kemanfaatan di sini umum, apa saja bentuknya, enggak harus dari harta yang dia pinjamkan, enggak harus dari nominal yang dia berikan. Umum apa saja. Yang jelas ada keterkaitan dan syarat. Dia meminjamkan harta, dia mendapatkan keuntungan dari yang berhutang kepadanya. Aw ghairu dzalika minal manafi'. Kan yusakinahu darahu majanan, seperti misal setelah memberikan pinjaman atas hartanya, dia akan mendapatkan imbalan yang meminjam tadi, yusakinahu darahu majanan, memberikan hak kepadanya, kepada yang memberikan pinjaman untuk menempati rumahnya secara gratis. Si fulan A butuh uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang mendesak. Datang dia kepada si B mengutarakan kebutuhannya. Si B menyatakan, iya, saya siap memberikan pinjaman dengan syarat rumah kosong punya moyang di sana saya pakai secara gratis. Karena si A merasa butuh dan rumah itu juga nganggur, labas, ya sudah, fadol. Sekarang anak butuh uang 50 juta, ada untuk kebutuhan biaya pengobatan dan sebagainya, saya akan mengembalikan selama 3 bulan. Tafadhal, rumah itu antum pakai untuk apa saja selama 3 bulan, ambil kemanfaatannya. Ini riba. Aw rakhisah, atau dengan contoh dan gambaran yang sama, tidak gratis namun membayar lebih murah daripada keumuman. Kalau biasa 1 bulan 500 ribu, sekarang 3 bulan sudah bayarlah 1 juta. Mestinya 1 juta setengah. Tapi karena ada keterkaitan dengan pinjaman tadi dan dipersyaratkan di awal, ya sudah gak apa-apa, sewalah 1 juta itu rumah selama 3 bulan. Umumnya 1 juta setengah. Ini riba, tidak diperbolehkan. Au yu'irahu dabatahu. Atau dengan syarat yang meminjam tadi memberikan pinjaman kepada si A, tunggangannya, binatang ternaknya. Saya butuh uang sekian juta, akan saya kembalikan dalam waktu 3 bulan. Kata si B, iya, saya bisa memberikan pinjaman dengan catatan antum punya sapi yang bagus biasa untuk ngeluku sawah itu, saya pinjam sebagai imbalan. Saya memberikan pinjaman kepadamu sejumlah uang. Karena memang si A tadi butuh, ya sudah gak masalah. Ambillah itu sapinya, itu alat lukunya, silahkan manfaatkan. Yang meminjamkan si B di sini mendapatkan kemanfaatan bukan dari nominal yang sama, yaitu uang, jumlah rupiah yang dia dapatkan dari meminjamkan tadi. Tetapi yang dia dapatkan kemanfaatan benda yang lain. Ini riba, tidak diperbolehkan. Au ayya syai'in akhar, atau apapun bentuknya. Au ghaira dzalika minal manafi', atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Fa inna jama'atan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik. Karena sekelompok sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka-mereka berfatwa, di mana fatwa mereka menunjukkan ala adami jawazi dzalik, tidak bolehnya perbuatan yang seperti ini. Itu riba, masuk dalam kaidah kullu qardin jara naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjamkan, maka itulah riba. Wajma'al fuqaha'u 'ala man'ihi, dan para fuqaha setelah para sahabat mereka sepakat melarang sistem pinjam meminjam dengan syarat yang seperti ini. Qala tsaniyan, yang kedua di antara syarat-syarat dan beberapa hukum yang berkaitan dengan al-qardu, an yakunal muqridu jaizan at-tasarruf balighan akilan rasyida yasihhu tabarru'uhu. Syarat yang kedua, yang meminjamkan an yakunal muqrid yang memberikan pinjaman atau yang meminjamkan. Sementara yang meminjam ini al-muqtarid. An yakunal muqrid, orang yang memberikan pinjaman, jaizan at-tasarruf, adalah orang yang jaiz, boleh at-tasarruf, membelanjakan hartanya tanpa ada halangan. Boleh dia secara bebas membelanjakan hartanya tanpa ada halangan sama sekali. Baligan, dia seorang yang sudah baligh. Kalau pria, ciri-ciri al-bulugh ada 3. Yang pertama, telah genap berusia 15 tahun atau telah mimpi basah ihtilam atau tumbuhnya rambut atau bulu-bulu di sekitar kemaluan. Manapun salah satu dari 3 hal ini telah ada pada seorang pria yang beranjak dewasa, maka dia dikatakan baligh. Di antara syarat sahnya al-qardul hasan, pinjam meminjam ini, yang memberikan pinjaman atau yang meminjamkan hartanya, syaratnya adalah dia harus baligh. Akilan, sehat waras akalnya. Bukan seorang yang majnun, bukan seorang yang syibh majnun, tetapi dia sehat akalnya. Rasyidan, dia tahu, seorang yang rasyid tahu dia harta ini apa manfaatnya. Tahu dia kalau saya belanjakan untuk ini akan musnah, binasa, bangkrut, rugi ataukah tidak hartanya tadi. Jadi walaupun dia sudah balik, tetapi kalau bukan ghairur rasyid enggak boleh. Ada orang yang sudah balik tapi semaunya sendiri. Mentang-mentang orang tuanya kaya, apapun yang dilihatnya dibeli. Enggak bingung dia dengan harta, enggak bingung dia dengan uang. Kenapa? Orang tuanya selalu punya. Lihat ini beli, walaupun enggak dimanfaatkan. Sekali pakai dua kali bosan. Kemudian lihat lagi, ingin beli lagi. Atau lihat teman-temannya melakukan sesuatu, dia bayari semuanya dengan hartanya. Ghairur rasyid, tidak mengetahui kemanfaatan dan kebaikan terkait dengan hartanya. Yasihu tabarru'uhu, orang yang seperti ini baru sah, boleh kalau seandainya dia memberikan sebuah sumbangan. Akil, baligh, rasyid. Sudah akil dia, baligh, tapi ghairur rasyid, orang datang ke rumahnya, ini kami akan mengadakan hiburan, pesta, besar-besaran. Kami butuh sumbangan sekian ratus juta. Dia sebagai seorang yang sunni, mengenal syariat Islam, bahwa yang seperti itu haram, tidak diperbolehkan, namun tetap, sudah, tidak masalah, saya ikut, saya punya andil, saya yang terdepan, ghairur rasyid. Dia yang seperti ini dikatakan ghairur rasyid. Salisan yang ketiga, laisa lil muqridi an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu li anna dhalika minar riba fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaqtasiru 'ala al mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan. Yang ketiga, laisa lil muqrid, tidak ada hak, tidak diperbolehkan bagi yang memberikan pinjaman, an yashtarita, untuk dia memberikan syarat, ziyadatan, adanya tambahan, fi malihi alladhi akradahu, pada harta yang dia pinjamkan. Pinjam 10 juta, berikan syarat. Syaratnya, temponya 1 tahun, kembali 10.500. Ini al-muqrib yang memberikan pinjaman mensyaratkan seperti ini, enggak boleh. Enggak ada hak bagi dia. Li'anna dzalika minar riba, karena itu merupakan perkara riba. Kaidahnya tadi jelas, kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan kemanfaatan bagi yang memberikan pinjaman, maka itu adalah riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha, maka enggak boleh bagi dia untuk mengambil tambahan dari harta asal, harta murni milik dia. Bal yaqtasiru 'ala al-mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan. Akan tetapi hendaklah dia yaqtasir, merasa cukup, mencukupkan diri, 'ala al-mablagh, dengan nominal, alladhi dafa'ahu, yang telah dia serahkan, lil muqtaridi, bagi yang meminjam awalan, pertama kali harta dia seberapa. Ketika dia memberikan pinjaman 10 juta tempo waktu setahun, ya sudah, ketika jatuh tempo maka dia tidak boleh mengambil lebih dari nominal yang dulu pernah dia pinjamkan kepada saudaranya tadi. 10 juta ya, 10 juta. Lantas bagaimana kalau seandainya yang memberikan, yang diberi pinjaman, memberikan hadiah, memberikan tambahan, baik dari jenis harta yang dipinjamkan tadi atau dari harta yang lain, jenis harta yang lain, boleh ataukah tidak? Tadi pada poin nomor 3 sudah kita lewati, enggak boleh kalau si yang memberikan pinjaman memberikan syarat di depan. Harus ada tambahan, enggak boleh, haram, riba. Nah, sekarang permasalahannya, yang diberi pinjaman atau yang meminjam, ketika dia mengembalikan, membayar pinjamannya, dia memberikan tambahan lebih. Apakah dari harta yang sama atau dari harta yang beda jenisnya? Rabi'an idza raddal muqtaridu 'alal muqridi ahsana mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalik li'annahu tabarru'un minal muqtaridi wa husni qadha' wa yadullu 'alaihi hadits Abi Rafi'in as-sabiq idza raddal muqtaridu apabila yang diberi pinjaman atau yang meminjam mengembalikan alal muqridi harta orang yang telah memberinya pinjaman ahsana mimma akhadha minhu, dia kembalikan lebih baik daripada saat dia meminjam. Misal dia pinjam uang 100.000, lembarannya jelek, kertasnya buruk, hampir-hampir tidak laku. Ketika dia kembalikan, 100.000 lembaran kertas yang baru. Dari sisi nominal enggak ada perbedaan. Tetapi dari sisi bentuknya, saat dia mengembalikan lebih bagus dari saat dia meminjam. Ini boleh, enggak masalah. Tanpa ada syarat di depan. Au a'tahu ziyadatan duna syartin au qasdin, atau memberikan tambahan. Pinjam 1 juta, dia kembalikan 1.250.000. Fadol, ini uang yang ana pinjam 3 bulan yang lalu 1 juta. Silakan dihitung dulu. Yang memberikan pinjaman percaya. Enggak perlu dihitung, sudah langsung masukkan saku. Karena yang membayar hutang tadi memang tidak ada niat apa-apa kecuali husnul qadha, memberikan tambahan saat membayar hutangnya dengan yang lebih baik, sudah. Jazakallahu khairan, kemudian berlalu. Begitu sampai di dalam, kemudian yang memberikan pinjaman tadi mengeluarkan uang, karena membutuhkan sesuatu dari uang tadi, dikeluarkan lembaran demi lembaran, ternyata loh kok lebih? 1 juta menjadi 1.200.000 ini. Telepon, afwan, uang antum ternyata ana hitung lebih 200.000. Yang tadi bilang, enggak, itu tambahan dari ana sebagai ucapan dan ungkapan terima kasih atas bantuan antum. Jazakallahu khairan. Boleh yang seperti ini. Dengan syarat, duna syaratin au qasdin, tanpa ada syarat di depan, atau tujuan memang niatan untuk mendapatkan lebih saat memberikan pinjaman. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Enggak diucapkan secara lisan, enggak. Tetapi memang konsekuensinya di tempat itu kalau minjam ya harus seperti itu. Pinjam 1 juta, kembali 1.200.000. Begitu dia mengembalikan 1 juta juga, saat meminjam yang kedua enggak dikasih. Ada alasan yang lain. Saat meminjam yang ketiga, enggak dikasih. Yang keempat, juga enggak dikasih. Akhirnya dia cerita ke sana kemari mencari kejelasan. Oh ternyata yang berlaku di daerah situ, kalau pinjam ya harus mengembalikan lebih. Walau tanpa diucapkan, walau tanpa disepakati di awal. Nah, ini masuk. Kalau dia memberikan sesuatu yang lebih, maka tidak diperbolehkan. Sahha dzalik. Kalau tanpa syarat, tanpa pula di depan diutarakan, maka hadiah tersebut, tambahan tersebut sah, boleh diterima oleh yang memberikan pinjaman. Li'annahu tabarru'un minal muqtaridi wa husnu qadha', karena itu merupakan tabarru', sumbangan bagi yang meminjam atau yang diberi pinjaman, dan cara mengembalikan dengan yang lebih baik, mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik. Wa yadullu alaihi hadits Abi Rafi'in as-sabiq radhiyallahu an, dan ini ditunjukkan oleh hadisnya Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu. Pinjam unta dewasa, unta yang beranjak dewasa atau anak-anak unta yang berusia 2 tahun karena itu masih muda. Saat mengembalikan, dikembalikan dengan onta yang sudah dewasa, yang sudah berusia 6 tahun. Kalau sekarang pinjam sapi 5 bulan, dikembalikan usia 3 tahun. Lebih kurang gambarannya seperti itu. Berapa nominalnya? Jauh sekali perbedaannya. Tetapi itu husnul qadha, tanpa ada syarat, tanpa ada konsekuensi di depan, maka itu diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.